Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Pernahkah Anda mendengar kisah Nabi Ibrahim yang saat itu ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail? Kisah inilah yang menjadi tonggak disyariatkannya ibadah kurban. Kisahnya dijelaskan dalam ayat berikut. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إنه من عبادنا المؤمنين. Ibrahim berkata, aku pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku kepadaku. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadaku. Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, karuniakanlah anak yang soleh kepadaku. Kami pun memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa ia akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang sangat penyantun. Tatkala anak itu sudah dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku tersayang, sungguh aku telah bermimpi menyembelih kamu. Karena itu, apa pendapatmu tentang mimpiku itu? Ismail berkata, wahai ayahku tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. ketika Ibrahim dan Ismail telah pasrah kepada Allah dan Ibrahim membaringkan anaknya, maka kami berseru kepadanya, "Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Sungguh, kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang beramal saleh. Sungguh, perintah Allah kepada Ibrahim itu merupakan satu ujian keimanan yang sangat jelas. Kami ganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Kami telah jadikan Ibrahim sebagai contoh bagi generasi-generasi sesudahnya." Ucapan salam sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi pahala kepada orang-orang yang beramal saleh. Sungguh, Ibrahim termasuk hamba kami yang benar-benar beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan dalam ayat ini adalah Nabi Ismail alaihi salam, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukan Ishak. Karena Ishak baru disebut setelah itu pada ayat ke-112 sampai 113. Jadi Ismail lebih tua daripada Ishak dari segi umur. Ismail alaihissalam dilahirkan ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, sedangkan Ishak lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Ketika Ismail berada dalam usia gulam dan ia telah sampai pada usia sa'ya, yaitu usia di mana anak tersebut sudah mampu bekerja, yaitu usia 7 tahun ke atas. Pada usia tersebut, benar-benar Ibrahim sangat mencintainya, mencintai Ismail. Dan orang tuanya merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat. Ibrahim alaihissalam berkata pada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu wahyu yang mesti dipenuhi. Dalam hadis mauquf, hanya sampai pada perkataan sahabat Ibnu Abbas disebutkan, "Ru'yal anbiya'i fil manam wahyun." Penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadis ini kalau dikatakan marfu' itu dhaif. Yang benar hanyalah perkataan sahabat atau hadis mauquf. Lalu Ismail alaihi salam ingin bersabar, ingin mengharap pahala dengan menjalankan perintah tersebut, mengharap ridha Rabbnya, serta ingin berbakti kepada orang tuanya. Ismail pun meminta pada ayahnya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Niscaya akan didapati Ismail termasuk orang-orang yang sabar atas kehendak Allah. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah, karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tidak bisa dicapai. Ketika Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, Ibrahim sudah akan menyembelih anaknya, putranya sendiri, buah hatinya Ismail alaihissalam. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan takut akan siksanya. Dan Ismail pun telah mempersiapkan dirinya untuk bersabar. Ia merendahkan diri untuk taat kepada Allah dan ridho pada orang tuanya. Ibrahim lantas membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Ia dibaringkan pada lambungnya lalu siap disembelih. Kemudian Ibrahim memandang wajah Ismail ketika akan menyembelihnya. Ketika dalam keadaan gelisah dan cemas, Ibrahim diseru dan dikatakan bahwa benar sekali ia telah membenarkan mimpi tersebut. Ia telah mempersiapkan diri juga untuk hal itu. Yang terjadi ketika itu, mata pisau sudah dilekatkan di leher. Peristiwa ini adalah ujian Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan akan kecintaan Ibrahim pada Rabbnya. Allah Azza wa Jal menguji Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai. Diperintahkan untuk disembelih. Akhirnya, Allah mengganti dengan domba yang besar sebagai tebusan. Jadi, Ibrahim alaihissalam bukan menyembelih Ismail alaihissalam, namun menyembelih seekor domba. Itulah balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Itulah Ibrahim yang merupakan bagian dari orang-orang yang beriman. Orang yang berbuat ihsan di sini yang dimaksud adalah orang yang berbuat ihsan dalam ibadah, yang mendahulukan ridha Allah Ta'ala daripada syahwatnya. Faedah dari kisah ini, yang pertama, kisah ini terjadi setelah Nabi Ibrahim diuji akan dilemparkan di dalam api. Kemudian ia diperintahkan berhijrah, yang kisah Ibrahim ini menunjukkan keutamaan hijrah. Hijrah pertama di muka bumi adalah hijrahnya Nabi Ibrahim dari Irak ke negeri Syam. Faedah yang kedua, yang ingin disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak alaihissalam seperti pernyataan sebagian ulama. Ketiga, kecintaan pada Allah mesti dikedepankan, mesti didahulukan daripada kecintaan kepada istri dan anak. Faedah keempat, orang yang beriman pastilah akan diuji keimanannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maksud dari perintah menyembelih di sini adalah Allah Ta'ala memerintah kekasihnya Khalilullah untuk menyembelih putranya, di mana perintah ini sangatlah berat. Itulah ujian bagi Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan bahwa kalau ia murni mencintai Allah dan menjadikan ia Khalilullah atau kekasih Allah seutuhnya, itulah tanda kecintaan yang sempurna kepada Allah. Faedah yang kelima, wajibnya taat dan berbakti kepada orang tua selama dalam hal yang ma'ruf. Keenam, mimpi para anbiya, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ketujuh, disyariatkannya ibadah kurban. Kedelapan, orang yang dalam puncak kesulitan pastilah akan dibukakan jalan keluar. Ibnu Katsir mengambil pelajaran dari kisah Ibrahim ini dengan mengatakan, itulah balasan bagi orang yang mentaati kami ketika berada dalam kesulitan dan kesempitan, maka dijadikan dalam urusan mereka jalan keluar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Faedah ke-9, ada balasan yang besar bagi orang yang berbuat ihsan, sabar, dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hanya Allah sajalah yang memberi taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.